kembali pada kekasih hati yang telah lama pergi, tak kabar dan berita. Kau pergi tinggal diam hingga aku merana. Dalam jiwa tersiksa, tiada tersiksa, ku rela menerima. Tiada harapan lagi untuk jumpa kembali pada kekasih hati yang telah lama pergi. Tiada harapan lagi. Bila ini terjadi pada diri sendiri, tak lain hanya derita yang selalu menyiksa jiwa. Walaupun ku tersiksa, kembali pada kekasih hati yang telah lama pergi.